Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. إِخْوَتَ الْكِرَامِ hafizakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Walhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan juga nikmatnya kepada kita semua. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sebuah hidayah besar kepada kita semua dengan memilih kita dari sekian banyak umat manusia dan juga dari sekian banyak kaum muslimin yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki dan memilih kita semua. Walhamdulillah, ini merupakan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan kita sebagai seorang talibul ilm, sebagai orang yang mau untuk duduk bersimpuh menuntut dan mencari ilmu agama Islam yang mulia ini, yang mana ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum, hidayah tersebut sangatlah mahal harganya dan juga hidayah yang sangat langka. Hanya hamba-hamba yang Allah kehendaki saja yang Allah berikan hidayah besar tersebut. Maka kita wajib dan patut untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah yang mulia ini. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam firman-Nya Allah azza wa jal pernah menyatakan, wa may yurida ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya, Allah akan lapangkan hatinya untuk mau menerima agama Islam yang mulia ini. Wa may yurida ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu lis sama. Dan barang siapa yang Allah tidak kehendaki hidayah baginya, Allah akan jadikan hatinya enggan dan tidak mau untuk menerima ajaran Islam, agama Islam. Maka tentunya kita wajib untuk mensyukuri hidayah tersebut. Allah Azza wa Jal melahirkan kita di atas fitrah dan Allah Azza wa Jal juga menghendaki kita untuk senantiasa berada di atas fitrah tersebut hingga detik sekarang ini. Kemudian ikhwatal kiram azani Allah wa iyyakum, setelah kita mengetahui hidayah besar tersebut yaitu hidayah Islam, di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jal kembali menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaithan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah secara keseluruhan. Ketika kita sudah tahu bahwa Islam itu merupakan nikmat terbesar, hidayah terbesar dari Allah Azza wa Jal, dan Allah Azza wa Jal juga telah menghendaki kita sebagai seorang muslim mau memeluk agama Islam, berada di dalam lingkup Islam, Allah Azza wa Jal kembali memerintahkan kita, kalau kalian memeluk agama Islam, Ya, itu jangan setengah-setengah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Yani amalkan semua syariat-syariat Islam yang ada. Jangan pilih-pilih. Ya, jangan naam menyesuaikan dengan hawa nafsu Anda. Yang sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu Anda, Anda amalkan, Anda kerjakan. Tapi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginan Anda, Anda tidak mau mengerjakannya. Ini namanya bukan seorang muslim yang hakiki. Muslim yang hakiki, dia tidak milih-milih syariat. Berat maupun ringan, suka maupun tidak, yang penting itu adalah syariat Islam, bagian dari perintah Allah dan Rasulnya, dia amalkan. Ya, dia amalkan. Nah, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih ayyakulu sami'na wa ata'na. Dalam surat An-Nur, Allah mengatakan demikian. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, seorang muslim yang sejati, apabila dia diseru untuk Allah Azza wa Jal, kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taat, siap untuk melaksanakannya. Ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum, pada kesempatan yang mulia ini, bainal maghribi wal isya, dan kita semua sering mendengar keutamaan bermajelis dan keutamaan beribadah ya, di waktu antara maghrib sampai isya. Itu merupakan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tentunya selain mengharap pahala dan ridho dari Allah Azza wa Jal, kita juga mengharapkan keberkahan dari waktu tersebut. Ikhwatal kiram, azani Allah wa iyakum, pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala, kita ingin menyampaikan beberapa faedah dan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dikarenakan termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelajari dan yang dikaji itu hanyalah ma qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah Azza wa Jal dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang disebut sebagai ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalabul ilm fariidhah 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis tersebut adalah ilmu syar'i. Dan apa itu ilmu syar'i? Ma qala Allah wa qala Rasul. Ini perkataan Allah Azza wa Jal, firman Allah Azza wa Jal dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-ilm ma qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah firman Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma siwa dhalik, kata beliau, fa waswasu syaitan. Jika ilmu itu diambil dari selain keduanya, dari selain Al-Quran dan selain sabda Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah was-was dari syaitan. Naam. Maka tentu yang kita pelajari, naam, itu tidak lepas dari firman Allah Azza wa Jal atau dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pada kesempatan yang mulia ini, ikhwatal kiram, azani Allah wa iyyakum, mari sama-sama kita membaca dan kembali merenungi sebuah surat yang mana surat tersebut diturunkan oleh Allah Azza wa Jal dengan ayat yang sangat sedikit jumlahnya, hanya 3 ayat. Dan insyaallah ta'ala kita semua telah hafal surat ini. Namun yang namanya Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, tapi yang paling penting adalah diamalkan isinya. Allah Azza wa Jal nyatakan, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah kalian mau mentadaburi Al-Quran, merenungi isi, naam dan makna dari Al-Quran? Jika kalian sudah bisa merenungi makna dan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran, kalian lebih mudah dan lebih ringan untuk mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang kita kenal dengan nama surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr ini, meskipun ayatnya sangat pendek, hanya ada 3 ayat, namun faedah-faedah yang terkandung di dalamnya sangatlah luas, sangatlah banyak. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Lau ma anzalallahu lin-nasi illa hadhihi surah lakafatkum." Jika seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan hujjah atas manusia kecuali hanya surat ini, itu niscaya sudah mencukupi. Ini menunjukkan nah besarnya kandungan atau isi kandungan dari surat Al-Asr. Sampai-sampai beliau mengatakan demikian. Jika Allah Azza wa Jal tidak menurunkan hujah-hujah yang lain kecuali hanya surat Al-Asr bagi umat manusia, niscaya sudah mencukupi. Nah, mari sama-sama kita membaca surat tersebut dan mempelajari faedah-faedah di dalamnya. Dikarenakan faedah-faedah yang terkandung di dalam surat ini sangat berkaitan erat dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang ini, yaitu thalabul ilm. Kemudian setelahnya adalah al-amalu bih. Setelah itu adalah ad-da'watu ilaihi was-sabru ala dzalik. Allah Azza wa Jalla menyatakan wal 'asr. Ayat yang pertama Allah menyatakan wal 'asr, demi masa. Di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah menggunakan nama al-'asr, yakni masa atau zaman. Dan kita tahu kaidah dalam ilmu tafsir, sesuatu yang Allah jadikan nama sebagai sumpah itu pasti memiliki keistimewaan dan pasti memiliki faedah tersendiri. Nah, di sini Allah Azza wa Jalla bersumpah menggunakan al-'asr, yakni az-zaman atau masa, demi masa, menunjukkan yang namanya zaman atau masa itu memiliki kelebihan dan keistimewaan. Nah, di antara makhluk-makhluk yang lain. Dan ini juga menunjukkan ikhwatal kiram, azani Allah wa iyakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu leluasa dan berkehendak untuk bersumpah dengan nama apapun dari makhluk-makhluknya. Namun tidak sebaliknya. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan nama Allah saja atau dengan Asmaul Husna. Sedangkan Allah Azza wa Jalla bebas mau bersumpah menggunakan nama apapun dari makhluk-makhluknya diperbolehkan. Banyak contoh-contohnya dalam Al-Quran. Allah bersumpah menggunakan ya nama Fajar, wal Fajar, wal Laili, naam wa Syamsi wa Duha. Banyak wa Dini wa Zaitun. Ya, contoh-contoh Allah bersumpah menggunakan nama makhluk-makhluknya. Naam, adapun makhluk dilarang keras untuk bersumpah kecuali harus menggunakan nama Allah Azza wa Jal. Barang siapa yang dia sengaja bersumpah menggunakan nama selain nama Allah Azza wa Jal, dia bisa terjatuh dalam syirik akbar, terjatuh dalam syirik besar. Wallahul musta'an. Kemudian Allah menyatakan pada ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, demi masa. Ya. Dijelaskan oleh para mufassirun mengapa Allah memilih masa atau zaman sebagai pembuka dan mukaddimah dari surat ini. Dikarenakan Allah Azza wa Jal berfirman pada ayat yang kedua mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu ada di dalam kerugian. Sesungguhnya semua manusia itu berada di dalam kerugian. Ini Allah Azza wa Jal tanpa memberikan pengecualian langsung mengatakan semua manusia yang ada di muka bumi itu pada dasarnya ada di dalam kerugian. Semua tanpa terkecuali, siapapun itu. Maka dari itu Allah Azza wa Jal membuka surat ini dengan menggunakan nama zaman atau menyebut masa. Dikarenakan yang namanya semua manusia, nah itu tidak pernah terlepas dari yang namanya zaman. Semua manusia hidup di muka bumi ini pasti mengalami yang namanya zaman, pasti mengalami yang namanya masa, tanpa terkecuali. Bahkan semua makhluk itu pasti menjalani dan mengalami zaman atau mengalami masa. Sehingga Allah Azza wa Jalla membuka surat ini dengan menggunakan al-asr, demi masa. Dikarenakan tidak ada satu makhluk pun yang bisa lepas dan lolos dari zaman. Nah, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Al-insanu al di situ itu yufid al-ighraq lil jins. Semua yang dia itu masuk jenis manusia, ya, dia masuk dalam ayat ini. Baik dia mukmin maupun dia kafir, ya, baik dia soleh maupun ghairu soleh, semuanya masuk dalam ayat ini. Pada dasarnya semua manusia berada di dalam kerugian. Ini hukum asal manusia, berada di dalam kerugian. Dijelaskan oleh para mufassirun mengapa mereka berada di dalam kerugian. Disebutkan alasan terbesar dikarenakan manusia itu penghuni bumi. Manusia itu tinggal dan hidup di dunia, di bumi. Sedangkan yang namanya dunia dan bumi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala juga pada dasarnya, pada asalnya. Yang namanya dunia itu dilaknat, terlaknat. ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dunya mal'unah. Yang namanya dunia itu mal'unah, terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hukum asal dunia. Ya, dunia dinamakan dan disebut sebagai dunia itu diambil dari lafaz dana yadnu dalam bahasa Arabnya, yang artinya itu rendah atau hina. Ya, maka sesuai dengan namanya, dunia itu hina dan rendah, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu terlaknat. Baru setelah itu Allah Azza wa Jal atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa pengecualian. Illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jal di muka bumi atau di dunia tersebut. Wa alimun muta'allim, dan juga seorang alim, orang yang berilmu dan yang mengajarkan ilmunya. Itu termasuk di antara pengecualian yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka tidak masuk dalam kategori laknat. Ya, mereka lolos dan selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gemar berzikir kepada Allah Azza wa Jal, orang alim yang memiliki ilmu agama dan yang mengajarkan atau mendakwahkan ilmu tersebut. Dan pengecualian itu ada di dalam surat Al-Asr. Setelah Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa semua dan seluruh manusia itu berada di dalam kerugian, baru setelah itu Allah Azza wa Jal menyebutkan 4 pengecualian. Semua manusia pasti di atas kerugian, kecuali 4 golongan, atau kecuali 4 jenis orang yang bisa mengamalkan 4 perkara tersebut. Di ayat yang terakhir Allah Azza wa Jal berfirman, illal ladzina amanu. Ini pengecualian yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Dia tidak masuk dalam ayat yang kedua. Bukan termasuk orang yang merugi, bukan termasuk kelompok atau golongan yang merugi, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, al-iman itu maknanya adalah at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal amalu bil jawari. Dia meyakini dan membenarkan dengan hatinya, membenarkan semua yang berkaitan dengan Allah dan rukun iman yang ada. Kemudian juga dia ucapkan dengan lisan. Lisannya mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang paling penting adalah merealisasikan dengan bentuk amalan anggota badan. Ya, dia melakukan amalan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, ataupun yang semisalnya. Itu sebagai bentuk merealisasikan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengecualian yang pertama. Dan dijelaskan oleh sebagian para mufassir rahimahumullahu ta'ala, lafad illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Lafad amanu itu juga masuk di dalamnya adalah illal ladina alimu, kecuali orang-orang yang berilmu. Ini menurut penafsiran dari sebagian para ulama. Ini sebagian para ulama ada yang menafsirkan lafad amanu maknanya adalah alimu. Jadi orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu syar'i, itu mereka lepas dan keluar dari ayat yang kedua. Termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan termasuk golongan yang merugi. Bukan termasuk orang-orang yang di atas kerugian. Ya. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan sekali lagi ikhwatal kiram azani Allah wa iyakum, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Alladhi maqala Allah wa qala Rasul. Bukan selain itu. Adapun ilmu-ilmu selain ilmu agama atau selain ilmu syar'i tidak masuk dalam pengecualian ini. Jadi meskipun dia pinternya setinggi apapun, ya, tapi dia pinternya itu karena yang dipinteri adalah ilmu dunia, bukan ilmu syariat, bukan ilmu agama, tetap tidak bisa lepas dan lolos dari pengecualian yang ada di ayat kedua. Yang bisa lepas, yang bisa lolos dari ayat kedua hanyalah orang-orang yang memiliki ilmu syar'i. Ya, orang-orang yang mau belajar, yang mau tolabul ilm. Ini pengecualian yang pertama. Dan dalil-dalil tentang ilmu, baik maupun baik dari Al-Quran, maupun dari As-Sunnah, maupun perkataan para ulama salaf, ini teramat banyak. Sangatlah banyak. Sering insyaAllah kita dengar dalil-dalil tentang keutamaan ilmu. Naam, sabda Nabi SAW tentang keutamaan ilmu syar'i dan perkataan para salaf kita juga tentang ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa amilus solihat. Yani mereka-mereka yang beramal dengan amalan yang soleh. Ya. Juga dijelaskan dan ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud amilus solihat, yakni al-amalu bi'ilmi. Dia mengamalkan ilmunya. Dia mengamalkan apa yang sudah dia pelajari. Dia mengerjakan apa yang sudah pernah dia dapat ketika dia belajar ilmu agama. Ini dia belajar thalabul ilm itu bukan hanya untuk disimpan saja, bukan hanya untuk dinamusiumkan, tapi tujuan terpenting, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Bahkan para ulama menjelaskan orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya itu diibaratkan asyajar bila samar, diibaratkan seperti pohon tanpa buah. Kalau kita misalkan melihat ada pohon mangga, banyak daunnya, rindang dan rimbun. Tapi kalau tidak ada buahnya, itu kurang sempurna rasanya. Orang tidak bisa menikmati hasil dari pohon mangga tadi. Hanya bisa melihat keindahannya saja. Ya, tapi tidak bisa menikmati hasilnya. Sama dengan orang yang berilmu. Kalau dia mengamalkan ilmunya, orang lain melihat, Masya Allah ini orang sempurna. Bisa mengambil hasil ya, dan bisa menikmati hasil dari orang tadi. Tapi kalau orang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya, atau dia itu punya ilmu, ya, punya ilmu tapi tidak diamalkan ilmunya, orang juga hanya melihat naam dari jauh saja. Orang ini bagus, indah, tapi tidak bisa menikmati hasilnya. Ya, itu berapa namanya perumpamaan orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan juga sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengecam dan mengancam orang-orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Beliau pernah mengatakan, al-alim la ya'mal bi'ilmi fa innahu yu'adzabu yaumal qiyamah qabla 'ibadatil awthan atau qabla 'ibadil awthan. Orang-orang yang punya ilmu dan tidak mau mengamalkan ilmunya, nanti di hari kiamat dia akan diazab terlebih dahulu oleh Allah Azza wa Jal sebelum para penyembah batu atau para penyembah patung dan berhala. Padahal kita tahu orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah Azza wa Jal itu dosa terbesar, dosa yang paling besar. Tapi ternyata Allah Azza wa Jal mendahulukan ya mereka-mereka yang tidak mau mengamalkan ilmunya, diazab terlebih dahulu, ya disiksa terlebih dahulu daripada para penyembah berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman dan kecaman ya dari Allah, dari Rasulnya, dan dari para salaf bagi mereka-mereka yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu mengingatkan kita bahwa nanti di yaumul qiyamah la tazulu qadam 'abdin yaumul qiyamah. Kaki kita itu tidak akan bergeser di hadapan Allah Azza wa Jalla hatta yus'ala an arba', sampai kita ditanya tentang empat perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan an umrihi fi ma afna. Dia ditanya tentang umurnya. Dia gunakan untuk apa umurnya di dunia ini? Hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang sia-sia? Wa an ilmihi fima fa'ala bih atau fima 'amila bih. Pertanyaan kedua dia ditanya tentang ilmunya. Kita semua tentunya punya ilmu, walau sedikit. Walau sedikit. Kita semua punya ilmu. Kita semua bukan orang yang jahil total, bukan orang yang bodoh total. Kita semuanya punya ilmu tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang hukum ini, hukum itu. Ini hukumnya wajib, ini hukumnya haram, ini hukumnya sunnah, ini hukumnya mubah, ini hukumnya bid'ah, itu hukumnya na'am mustahabbah. Insya Allah kita semua sudah tahu sebagian dari ahkam tersebut. Itu sudah ilmu. Dan kalau ada dari kita wal-iyadzubillah yang dia masih tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah dia tahu. Dia tahu ini hukumnya wajib, tapi tidak dikerjakan. Dia tahu ini hukumnya dilarang, haram. Ini hukumnya bid'ah, na'am, dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kok masih dia langgar, masih dia kerjakan. Sudah ancamannya demikian. Dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang ilmunya. Kenapa engkau tidak mengamalkan ilmumu? Dan tentunya kita tidak akan bisa beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan malihi aynak tasab wa fima anfaqah. Dan yang ketiga dia ditanya tentang hartanya. Dari mana dia peroleh hartanya dan dikemanakan hartanya? Diinfakkan fi sabilillah atau dipakai foya-foya sendiri. Namwa'an jismihi fima ablah. Dan yang terakhir dia ditanya tentang badannya, anggota tubuhnya. Dia gunakan untuk apa? Sewaktu di dunia. Ya, dalil-dalil tersebut, ikhwat al-kiram azani Allah wa'iyahu, menjelaskan kepada kita pentingnya yang namanya mengamalkan ilmu. Nah, mengamalkan ilmu. Jangan takut kepada manusia. Takutlah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa malu di hadapan manusia. Ya, merasa malulah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru dinamakan orang yang bertakwa dan dinamakan orang yang memiliki sifat al-haya, malu yang terpuji. Nah, jangan takut, ya, jangan ragu-ragu dan jangan sungkan-sungkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita fahami. Itu termasuk ciri-ciri orang yang beriman dan ciri dan prinsip serta prinsip ahlus sunnah wal jamaah. La yakhafuna laumata la'im, kata Allah azza wajalla dalam surat Al-Maidah. Orang-orang yang keimanannya kuat, ya, orang-orang mukmin sejati itu tidak takut, ya, terhadap atau dengan celaan orang-orang yang ada. Itu pengecualian yang kedua. Ya, yang pertama yang dikecualikan orang-orang yang berilmu, kemudian mereka-mereka yang mengamalkan ilmunya. Tidak hanya disimpan saja. Nah, kemudian yang ketiga, ini juga termasuk perkara yang penting, watawasau bil haqqi. Golongan atau mereka-mereka yang tidak masuk dalam kerugian adalah mereka-mereka yang saling berwasiat dengan kebenaran. Ini para mufassirun, mereka sepakat mengatakan yang dimaksud di sini adalah ad-da'wah, mendakwahkan ilmu yang sudah dia peroleh. Dia punya ilmu, kemudian diamalkan ilmunya, setelah itu martabah atau derajat berikutnya, tingkatan berikutnya adalah tingkatan dakwah. Dia mengajarkan ilmu yang sudah dia miliki kepada orang lain. Dia dakwahkan ilmunya. Dia sampaikan ilmunya kepada orang lain. Ini namanya tawasau bil haqqi, mendakwahkan ilmunya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak di dalam firman-Nya menjelaskan tentang perintah atau keutamaan orang-orang yang mengajarkan ilmu atau mendakwahkan ilmu kepada orang lain. Di antaranya Allah azza wa jalla berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Allah azza wa jalla menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan." Tidak ada sebuah ucapan atau perkataan yang lebih baik daripada menyeru kepada jalan Allah. Tidak ada ucapan yang lebih baik daripada ketika dia berdakwah fi sabilillah. Maka dakwah, ya, siapapun yang dia itu berdakwah, mendakwahkan ilmunya, mengajari orang lain, nah, makan ilmu yang dia miliki, itu merupakan perkataan yang paling baik. Dan kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk selalu berkata dan berucap dengan perkataan yang baik. Di ayat terakhir dalam khutbatul hajah yang sering kita dengar, Allah Azza wa Jal berfirman, "Ya ayuhalladina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang sadida, yang baik. Perkataan-perkataan yang baik sangat banyak contohnya dan sangat banyak modelnya. Tapi disebutkan dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jal, yang paling baik kata Allah Azza wa Jal adalah ketika dia mendakwahkan ilmunya. Perkataan-perkataan atau ucapan yang keluar dari lisannya ketika dia berdakwah dan mengajari orang lain, itulah na'am ahsanu qawla, perkataan atau ucapan yang paling baik. Maka ikhwat al-kiram azani Allah wa iyyakum, siapapun itu, na'am, tanpa terkecuali, yang sudah memiliki kemampuan untuk mengajari saudaranya, memiliki kemampuan untuk mendakwahkan ilmunya, jangan ragu-ragu. Bahkan para ulama itu mewajibkan, ya, siapapun yang memiliki kemampuan untuk berdakwah, memiliki kemampuan untuk mengajarkan dan menyampaikan ilmunya, hukumnya wajib untuk dikerjakan. Wajib untuk dikerjakan. Nabi SAW sendiri memberikan contoh kepada kita. Beliau sering dan beberapa kali mengutus para sahabatnya untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Dan yang paling mencolok adalah ketika beliau mengutus 3 sahabat pilihan untuk berdakwah di negeri Yaman. Di akhir na'am hayat beliau, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'ad ibn Jabal, dan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, 3 sahabat pilihan yang Nabi SAW mengutus mereka untuk berdakwah di negeri Yaman. Di mana ketika itu Yaman sedang dikuasai oleh Ahlul Kitab dan juga dikuasai atau dipimpin oleh seorang yang mengaku sebagai nabi yang bernama kan kalau Musailamah di daerah Yamamah. Ini di daerah Yaman. Ada ketika itu tukang sihir atau tukang apa namanya dukun yang dia itu mengaku sebagai nabi. Dia tukang sihir dan dia dukun, mengaku sebagai nabi. Siapa namanya? Aswad Al-Ansi. Orang yang mengaku nabi dalam keadaan Rasul masih hidup. Aswad Al-Ansi ngaku sebagai nabi, tapi dia berhasil dibunuh di malam ketika Nabi SAW wafat. Jadi di malam yang mana keesokan harinya Rasul SAW wafat, Aswad Al-Ansi berhasil dibunuh oleh sebagian kaum muslimin. Dan disampaikan berita kematiannya oleh Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi SAW. Ibrohnya Nabi SAW mengutus 3 sahabat utamanya di medan yang sangat terjal. Nabi SAW berpesan kepada mereka, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kaum yang akan engkau dakwah itu ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasoro. Orang ahlul kitab itu merupakan kaum yang paling dihinakan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran. Ini medannya berat, bukan sembarang kelompok, bukan kaum muslimin sendiri, tapi ahlul kitab. Yang mana orang-orang Yahud dijuluki Al-Maghdub, sedangkan orang-orang Nasara dijuluki Ad-Dallun, orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat agama mereka. Sangat berat medannya. Tapi Rasul SAW tetap mengutus mereka semua untuk berdakwah. Dan ketika mereka bertiga pergi, selang beberapa hari Rasul SAW wafat, meninggal dunia. Nabi SAW banyak mengutus para sahabatnya untuk keluar dari daerah Makkah dan Madinah dalam rangka dan tujuan untuk berdakwah ilallah. Itu semua mengajarkan dan menunjukkan kepada kita yang namanya dakwah itu sangat penting. Dakwah itu ilallah sangat penting. Dan dijelaskan oleh para ulama rahimakumullahu jami'an, yang namanya orang yang mampu untuk berdakwah itu memang terbatas. Ya kan ya? Tidak semua orang itu diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa mendakwahkan ilmunya atau untuk bisa menyampaikan ilmunya. Hanya orang-orang yang dikehendaki dan yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ikhwatal kiram, a'azani Allahu wa iyyakum, sebagaimana sering disampaikan oleh para masyayikh, siapapun itu bisa ikut andil dalam peran dakwah. Siapapun itu. Dengan 3 cara kata mereka. Cara pertama adalah berta'awun untuk mewujudkan adanya dakwah. Itu juga termasuk peran besar atau andil dalam mewujudkan dakwah ilallah. Dia tidak mampu untuk berdakwah, tapi dia punya kemampuan untuk mewujudkan dan mengadakan sebuah dakwah. Baik di tempat dia, atau di lingkungan dia, atau dimanapun tempatnya, dia mampu untuk mewujudkannya. Itu juga termasuk bagian dari tawasau bil haqqi. Kemudian cara yang kedua adalah bil hudur fid dakwah. Dengan hadir ketika ada dakwah berlangsung. Ini jangan dianggap remeh. Orang menghadiri sebuah pengajian, menghadiri sebuah majelis ilm, yang menghadiri sebuah halaqah ilmiah, itu meskipun dia memiliki keutamaan tersendiri, yakni dinaungi malaikat wa ila akhiri, sadar maupun tidak, Anda telah ikut berperan dalam menegakkan dakwah. Ikut andil dalam menegakkan dakwah. Maka jangan sekali-kali ragu dan malas untuk datang ke halaqah ilmu. Anda dapat pahala majelis ilmu, Anda juga dapat pahala menegakkan dakwah ilallah azza wa jal. Dan juga yang ketiga, disampaikan oleh para ulama, termasuk bagian dalam berdakwah adalah hifdzud dakwah, menjaga keutuhan dakwah tersebut. Dijaga yang sudah berjalan, diopeni, diayomi, supaya tidak hancur dan tidak berhenti dakwah tersebut. Dengan cara apapun, baik dengan hartanya ataupun dengan kemampuannya ataupun yang semisalnya. Bahkan para ulama pernah mengatakan, bisa jadi orang yang dia itu tidak langsung mendakwakan ilmunya, tapi dia itu memiliki peran dalam dakwah, seperti yang ikut bertahun untuk menyelenggarakan adanya dakwah. Nah, dan dia itu orang yang rajin dalam menghadiri dakwah. Bisa jadi, kata para masyaikh, itu pahala dia lebih besar daripada orang yang menyampaikan ilmu. Daripada, iya, guru, ustadz, kiai, syekh yang menyampaikan atau mendakwahkan ilmunya. Itu bisa jadi. Orang yang bertahun dalam dakwah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang menyampaikan dakwah atau ilmu tersebut. Tentunya ini sangat memotivasi kita semua ya untuk semangat dalam belajar, mengamalkan ilmu kita, dan yang paling penting menegakkan dakwah. Jika kita tidak memiliki kemampuan untuk bisa mendakwakan ilmunya, jangan mau nam Anda terlewatkan dari tiga kesempatan yang sudah disebutkan. Bisa bertahun-tahun, baik dengan harta maupun kekuatan ataupun apapun itu, ikut andil. Ya, ada kesempatan datang ke majelis ilmu, jangan disia-siakan. Nah, dan ada juga kesempatan dan peluang untuk menjaga keutuhan dakwah, tetap dijaga supaya dakwahnya bisa berlangsung. Jangan sampai berkurang dakwahnya, apalagi berhenti total waliyadu billah. Itu semua masuk dalam bagian watawasau bil haqqi. Dan yang terakhir adalah firman Allah Azza wa Jal, watawasau bis sabr. Mereka-mereka yang selalu berwasiat dengan kesabaran. Ya, sabar itu dijelaskan oleh para ulama ada tiga macam. Sabar menghadapi takdir Allah Azza wa Jal yang baik maupun yang buruk. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang ketiga, sabar dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Itu semua butuh sabar ya. Kita misalkan ditakdirkan tertimpa musibah atau bencana, itu takdir dan kehendak dari Allah Azza wa Jal. Kita harus sabar. Kita mendapatkan perintah dari Allah untuk mengerjakan sebuah kewajiban yang kita pandang kewajiban tadi berat bagi kita. Kita juga harus sabar dalam mengerjakan kewajiban tersebut. Kita juga tahu ilmunya bahwa perkara ini diharamkan oleh syariat. Berat rasanya mau meninggalkan. Sudah terlanjur biasa mengerjakan hal-hal yang dilarang tadi. Kita juga harus sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan tersebut. Dan terlebih khusus bagi mereka-mereka yang terikat dengan poin yang nomor tiga, watawasau bil haqqi, yang punya andil dalam dakwah, terlebih khusus diingatkan dia juga harus sabar dalam menegakkan dakwah. Ya, bagi orang yang berdakwah, sabar dalam menghadapi madu-madu-nya, ya, sabar dalam menyampaikan dan mendakwakan ilmunya. Mereka-mereka yang memiliki peran untuk dalam bertahun untuk menegakkan dakwah juga sabar. Pasti di tengah jalan ada saja halangan, rintangan, dan juga cobaan. Harus sabar. Ya, orang yang hadir dalam majelis ilmu juga harus sabar. Ya, dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-hasanah fid dunya ay al-ilmu wal-ibadah. Ketika kita mengatakan, Ya Rabb, berikan kami naam atau pada dunia kami kebaikan hasanah. Maksudnya kebaikan dunia adalah al-ilmu wal ibadah. Dia diberikan ilmu dan diberikan kesempatan untuk bisa ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan untuk akhirat kami juga hasanah. Dikatakan oleh beliau, al-hasanah fil akhirah ay al-jannah. Yani surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu, ibadah, dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia kali ini. Semoga bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi siapapun yang mendengar nam firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nam kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi ila huna. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu fikum.